Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fi an-nar a'adani Allah wa iyyakum minha. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya hingga sampai saat ini. Nah, barakallahu fikum, kita semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walibidin azani wa azakumullah jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas perkara berkaitan amarakallahu fikum ar-raji'ah, yaitu rujuk, amarakallahu fikum syarat-syaratnya. Kemudian dibahas juga tentang permasalahan isyhad biar rujuk, amarakallahu fikum. Mari kita nama yang hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala itu secara spesifik membahas tentang itu, tentang al-isyad dirujuk dirujah nawarakallahu. Yang kesimpulannya bahwasanya al-isyad dirujuk atau dirujah itu sunnah kualifikasi dan tekankan sunnahnya, atas sunnah yang sangat tekankan sunnah muakkad. Khalifitullah maknujuan para kalau sisi nawara kalafikum di nampakkannya hukum ini adalah hadisnya Abu Umar radhiyallahu anhu an-naulam matolako nam imra'atau qala Nabi alaihi salatu wa Umar murhu fal muraji'ha. Itu yang telah makmud dia ceritakan bahwasanya Ibnu Umar mempersaksikan nama orang kelas merujuknya, dan sisi yang terkuat daripada nama orang hadis tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyakan apakah sudah dipersaksikan atau tidak. Dan itu kalau seandainya al-isyad itu termasuk syarat ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menanyakan hal itu. Ya khalifat nama juga dibahas tentang iradatul islah ya. Firraja hal hiya min syartir raj'ah amla. Alhamdulillah sudah dibahas. Dan beberapa persyaratan yang lain terkait dengan masalah raj'ah. Apalagi itu namaku mujan barakallahu fikum. Maka pada kesempatan ini kita masuk bab baru, pembahasan baru, masih dalam dimasukkan oleh para ulama dalam kitab nikah. Ya kali kita makmum jami'an barakallahu fikum, yaitu babul ila. Ya kali kita makmum bab ila dalam kitab bulughul maram. Ya, bab ila disebutkan bersama dengan bab dihar. Babul ila wa dihar wal kafarah. Ya, bab al-ila dihar wal kafarah. Ya kali bicara makumullah, ila maupun dihar dua perkara yang berbeda. Ya kali bicara makumullah, ila punya konsekuensi, dihar juga punya konsekuensi yang berbeda. Demikian pula kafarat. Kalau ila kafaratnya kafarat yamin, ya kafarat sumpah, cukup na'am warakullah bayas buddha, atau na'am berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang. Tapi kalau ila apa dihar, kafaratnya adalah bayaskan buddha atau puasa 2 bulan berturut-turut, ya atau na'am beri makan 60 orang fakir miskin, yang beda ya. Kepada kita mau kemudian borong, sehingga dibahas ila terlebih dahulu, konsekuensi syarat-syaratnya, konsekuensinya, kemudian na'am warakulafi, durasinya, mudahnya, na'am warakulafi, terus na'am bentuknya, ya ucapan apa yang ketika diucapkan oleh ya al-muli dikatakan sebagai muli, ya na'am orang yang telah menggila dirinya, kalau bisa maklum syarat warakulafi, ya, nah baru kemudian nanti bahas berikutnya bihar, bihar kemudian syarat-syaratnya, kemudian ya bentuk-bentuknya. Ya kali pertama kemudian seorang dikatakan telah membihar istrinya, kemudian amarat kafarat yang harus dilakukan kalau seorang mau ya seorang terlanjur melakukan hal itu. Kali pertama kemudian maka sebelum kita lanjut amarat kafikum lebih jauh pembahasan tentang ila lebih dahulu sebelum bihar, mari kita baca terlebih dahulu dua hadis ya tentang bab roja. Dibaca salahnya kalian ya. Monggo. Ya, man habdul hadis kalian ya. Qal ma'alifu rahmahullah babul ila wa dihar wal kafar. Bab ila dihar wal kafar, yeah. Yang pertama dibahas tentang al ila beruntung. Al ila lughatan secara bahasa maknanya adalah al halafu, sumpah, yeah. Al ila lughatan al halafu dari kata ala yuli ilaan wal aliyah al yamin. Yuqal ala min imraati ilaan, ala min imraati ilaan ay idha halafa alla yujami'aha. Katakan ala min imra'ati ila'an, itu maknanya apabila dia bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya, ya jami' namara mengumpuli istrinya. Kali pertama, nah wa syar'an secara syar'i ila itu maknanya adalah halafu zawjin qatirin alal wad'i billahi ta'ala au sifatin sifatihi. Saya ulangi lagi, halafu zawjin qadirin alal wad'i billahi ta'ala au sifatin min sifatihi ala tarki wad'i zawjatihi fi kubuliha muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin. Ila itu adalah seorang suami yang memiliki kemampuan memberikan nafkah batin pada istrinya, bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan menggunakan sifat dari sifat-sifatnya untuk meninggalkan meninggalkan berhubungan badan dengan istrinya pada tempatnya, pada kubulnya, pada waktu lebih dari 4 bulan. Nawarakallahu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Saya ulangi lagi. Secara syar'i, bila itu adalah halafu zawjin qadirin 'alal wad'i billahi ta'ala au sifatin min sifati 'ala tarki wad'i zawjatihi minggu puliha muddatan tazidu ala arba'ati asyhurin. Yaitu seorang suami yang mampu berikan mengumpuli istrinya, bersumpah dengan nama Allah atau dengan menggunakan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan berhubungan badan dengan istrinya di kubulnya selama lebih dari 4 bulan. Itu namanya ila, dan ini disebut dengan ila muharramah. Ila itu ada dua, ila muharramah wa ila mubahah lisababin. Nawarakallah. Jadi yang diharamkan itu kalau lebih dari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan itu waktu pol. Nawarakallah. Bagi seorang suami menjalankan ilahnya na'am warahmatullahi wabarakatuh, lebih daripada itu maka suami dipaksa dipaksa untuk mengumpuli istrinya atau menceraikannya. Kalau dia na'am warahmatullahi wabarakatuh mengumpuli istrinya, maka dia harus bersumpah membayar kafarat atau melakukan kafarat na'am warahmatullahi wabarakatuh atau menceraikannya dengan cara yang baik. Kalau itu nama kemungkinan orang lain. Adapun yang ila yang diperkenankan bisa babin itu nama orang lain itu, yang kurang dari 4 bulan. Yang kurang dari 4 bulan yang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tentunya dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa babin minal asbah. Kalau itu nama kemungkinan. Insyaallah nanti kita akan sebutkan riwayat-riwayat terkait dengan sebab kenapa Rasulullah SAW mengilak istri-istrinya. Sekali pertama, jadi definisi ini yang kita sebutkan itu adalah ilak muharramah wa hukmu muharram jelas. Hukumnya haram. Wa muharram namarakallahu di annahu yaminun ala tarki amrin wajibin alaihi. Jadi ketika sampai lebih dari 4 bulan namarakallahu mengilak istrinya, maka namarakallahu selebihnya, lebih yang lebih itu namarakallahu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa alasannya? Karena itulah sumpah meninggalkan perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh sang suami kepada istri. Namarakallahu, apalagi sampai istrinya minta ya, jatah namarakallahu, enggak dikasih namarakallahu. Pada itu namak balik. Nih. Haram. Sehingga dari sini khadramakallahu al-ila al-muharramah yakun bisyurut. Namarakallahu ila yang diharamkan itu terjadi dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, ayyakuna min zaujin qadirin alal wat'i. Yeah. Terjadi dari seorang suami yang mampu memberikan nafkah batin. Itu ya. Wong sak seger nawar kok. Pare pitama. Yang kedua, ayyah rifa billah aw bisfatin min sifatihi. Itu dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan satu sifat dari sifat-sifatnya. La yutaliku la bitolakin au itkin au nadari. Bukan cerai, bersumpah untuk cerai ya, bukan awal. Atau ya yeah, it pembebasan nawarakallah atau nawarakallah nadari. Lala bersumpah. Jadi dia na'amarakallah bersumpah. Bersumpahnya itu na'amarakallah bersumpah tidak mengumpuli istrinya na'amarakallah. Ya kali itu namaku. Nah, tetap dengan apa? Dengan lapat na'amarakallah. Wallahi, wallahi la ati'uka. Nah, wallahi la ati'uki gitu. Wallahi la atiu atau wallahi la ujani. Ini kan ya, seperti itu namarakallah. Ya, apa lagi nama? Sampai situ namarakallah gila terus. Ini ya, kalau misalnya nama. Ya, terkait nanti hukumnya jadi haram atau tidak namarakallah hukum. Ya, pelaksanaannya. Kalau lebih dari 4 bulan haram. Ya. Apa dia bisa waktu menjelang para kalau. Kalau na'amarakallahu fikum, ya. Kurang. Enggak apa-apa. Na'amarakallahu. Ya kali bisa waktu menjelang para kalau. Atau na'amarakallahu, sorry jemaatian. Ya, wallahi la ujami'uki syahrun, enggak tinggal apa-apa. Ya, kurang dari 4 bulan. Kalau dia mengatakan wallahi la atiuki abadan misalnya. Wallah, saya tidak akan mengumpuli kamu selama-lamanya. Ini namarakallahu haram. Ya. Dan namarakallahu fikum, dia mengatakan wallahi la atiuki hatta ya nazala Isa bin Maryam. Ya kan, enggak tahu namarakallahu fikum. Ya, berapa bulan lagi namarakallahu fikum ya. Atau dia nam, wallahi la atiyuki hatta khuraja dajjal. Ya, enggak tahu namarakallahu. Itu masuk namarakallahu. Ya namarakallahu, lebih dari 4 bulan tentunya namarakallahu. Karena aja enggak tahu tanda-tanda keluarnya dajjal kayak apa kan gitu ya. Ya kali itu namarakallahu. Itu masuk dalam ila yang haram. Harus ada sumpah namarakallahu. Ayyahlifa billahi aw bisifatihi. La bitolakin aw itkin aw nadir. Namarakallahu. Yang ketiga. Nah. Ayyahlifa ala tarkil wat'i. dia bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya fil kubul. Nah, fil kubul ya. Nah, orang-orang. Ya. Kembali ke sama. Nah, dan yang keempat, ayyahlifa ala tarkil wad'i aksar min arba'ati ashur. Kembali berjumpa. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ayyakuna antakuna antakuna zaujatu mimman yumkinu waqtuha. Ya, antakuna zaujatu mimman yumkinu waqtuha, istri termasuk pihak yang masih memungkinkan dikumpuli. Ya. Jadi kalau enggak mungkin dikumpuli, nah warakallahu fikum, ya enggak perlu diilak lah, nah warakallahu fikum. Ya. Diperai kawan. Nah warakallahu. Ya kali bisa nampak. Nah. Fa idza tawafarat hadhihi syurut sara mulian. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia, dia suami yang mengucapkan ila disebut muli. Ya, yalzumu hukmul ila, yang mengharuskan dia terkena hukum ila pada sama mengucapkan. Ya, hukum yang ketika itu, nah, ketika lebih dari apa, dari 4 bulan, maka sang suami dipaksa. Perintah untuk Al-Fatihah mengumpuli istrinya dan membayar kafal sumpah, atau Al-Fatihah menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Kali ini sama jenis Al-Fatihah. Nah, wahada sabit, dan ini hal semacam ini, sama ilah ini sabit hukumnya dalam Al-Quran. Sebagian firman Allah Subhanahu wa Taala, sebagian firman Allah Subhanahu wa Taala, lilladina yu'luna min nisa'im rabbus wa arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allah sami'un alim. Bagi orang-orang yang mengilak istri-istri mereka, hendaknya mereka menunggu selama 4 bulan. Kalau mereka kembali, maka Allah Subhanahu wa Taala mengampun lagi maafnya. Jika mereka berazam, berkeinginan kuat untuk mencerai, maka Allah Subhanahu wa Taala mengampunilah. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan juga dalam lafaz fikih, ai للأزواج الذين يخلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر. Bagi para suami yang bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya dikasih waktu selama 4 bulan. Ya. Yeah. An wati uzujatahum zaujatihim, ya, takaffaru an yamin, agar segera amarakallahu fikum, agar ya mengumpuli istrinya kembali dan membayar Allah membayar kafarat sumpah. Fa innallaha yaghfir lahum, ya, ma hasala minhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengampuni bagi mereka apa yang terjadi di atas. Wa in madat hadil muddah, kalau namarakallahu berlangsung ya, berlangsung terus ya, hilaknya tersebut, wa musyruna ala tarki wad'i, dan bahkan mereka terus meninggalkan, tidak mau mengumpuli istrinya ya, fa in mahum yuqafuna, maka mereka dihentikan, dihentikan, gak boleh melanjutkan. Ya, kalau kita mahu jangkar, wajib maru nabi buat itu jadihim, dan mereka diperintah untuk mengumpuli istri-istri mereka. Ya, mataktiru aiman aiman. Ya, dan bayarkan salat dari supa-supanya. Ya, fa'in abau, kalau mereka enggan, tidak mau, ya, melakukan kembali pada nama Rasulullah dengan semula umiru bisolati, mereka diperintah untuk cerai istrinya. Ya khani bismillahirrahmanirrahim, ba'dan tola batil mar'ah, setelah nama Rasulullah itu istrinya memintanya. Ya khani bismillahirrahmanirrahim, kalau istrinya meminta untuk itu, maka nanti dapat diilzam, diperintah, dipaksa suaminya untuk melakukan namara kalau salah satu belanja, ima kembali dan dia bayar kafarat, ima gitu ya, kembali bersama kejahatan. Ini merupakan namara kalau hukum sebuah pembatalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebuah sanggahan dari sang pencipta terkait dengan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, yang mereka namarakallahu itu melakukan ila bisa namarakallahu itu mereka lakukan dengan dua lebih panjang sesuai dengan hawa nafsunya namarakallahu itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lebih dari 4 bulan. Jadi itu lihat hikmah Al-Qur'an. Satu sisi Al-Qur'an untuk menghukum istri-istri kadang. Karena kadang-kadang kenapa terjadinya sampai terjadi ilah itu kan ada sebabnya. Yang pada asalnya suami itu sayang sama istri ya. Sampai kayak gitu itu Al-Qur'an. Itu saking nemene bagi bagian dari bentuk takdir bagi istri. Tapi di sisi lain suami enggak boleh apa? Enggak boleh berlebihan. Enggak boleh namarakallahu fikum zalim. Ya ketika melebihi dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu enggak boleh namarakallahu. Yang harus tahan, dicegah namarakallahu sampai terjadi. Ya kali itu namarakallahu namarakallahu. Dulu namarakallahu orang-orang sini ya kalau melakukan ila sampai lama sekali. Kasihan kan namarakallahu tertatung-tatung punya suami tapi seperti tidak punya suami. Ya tidak diingkari kalau ya muncul dari istri perkara-perkara yang tidak ya membuat suami berkenan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para istrinya, hari itu nama Musyain Barakallahu. Ya, sampai terjadi ilah itu di asbah namarakallah. Di asbah, apa dia bicara makhluk jahat barakallah. Sebenarnya para ulama namarakallah banyak sebab. Ada yang sebabnya karena madu, kisahnya madu ya namarakallah. Ada sebabnya karena namarakallah Maria Al-Qibtiyah. Ya, apa dia bicara makhluknya. Ada yang disebutkan sebabnya karena utola bertim nafakoh ya namarakallahu. Ya, sebagian ulama merujukkan yang sebabnya ini namarakallahu. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan namarakallahu itu ya, ya kali bicara makmumah terkait dengan sebab di mana Rasulullah SAW mengilak istrinya. Dan sabiqun mbah makmumah turun ayat berkaitan ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Ya, qali utama. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya, yahtamilu ay yakuna, nanti kita sebutkan sebabnya, tapi kita bacakan dulu Al-Amara Qawah itu. Jawabannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yahtamilu ay yakuna majmu'a hadhil asya kana sababan li'izalihinna. Dimungkinkan perkara-perkara ini semuanya merupakan sebab Rasulullah SAW ya mengilak mereka. Wahwa ya wadah walaik di makarim ahlaki. Itu sesuai dengan kemuliaan akhlak beliau Alaihissalatu Wassalam. Ya wasi'ati sadrihi dan lapangnya dada beliau. Namarakallahu. Ya. Alaihi salatu wassalam. Wa kasrati safhihi dan luasnya kemaafan beliau alaihi salatu wassalam. Kata beliau namarakallahu itu wa inna dzalika lam yaqa minhu, karena semacam tidak mungkin terjadi di Rasulullah alaihi salatu wassalam hatta yukarriro ya yukarriro mujibatuhu minhunna, sehingga penyebab terjadinya ilah sering terjadi dari istri-istri banyak nawar keluar istri sekarang sebabnya apa saja ya kali bin Hamakumah sebab terjadinya ilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada istrinya sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Qala bin Hamakumah kana aqsama alla yadkhula alaihinna kana aqsama alla yadkhula alaihinna shahran ya yeah. Min siddati mujidati alaihinna namarakallah. Nah, mulai lagi. Kana aqsama dari hadisnya Ibnu Abbas ya. Kana aqsama alla yadkhula alaihinna syahran min siddati mujidatihi alaihinna. Adalah Rasulullah SAW bersumpah ya untuk tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan dikarenakan sangat ya marahnya beliau kepada mereka. Sidem mujidatihinna alaih mujidatihi alaihin namarakallahu. Adapun sebab murkanya beliau kepada para istrinya adalah amma sabu ghadabi alaihinna fa tisalaf fihi riwayat, maka riwayat berkaitan dengan ini sangat beragam. Fa dzakara ba'dhum annahu bisababi ifsa'i Hafsata ila Aisyata sirran kana Nabi alaihi salatu wasalam istakdamaha. Sebabnya adalah na'amara kelafikum ya satu istrinya beliau, yaitu Hafsah binti Umar Khattab radhiyallahu anhu, menyebarkan rahasia beliau yang rahasia tersebut betul-betul beliau rahasiakan ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebabnya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bukhari bisa mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nama warahmatullahi wabarakatuh, rahasia yang disebarkan oleh Hafsah kepada Aisyah adalah sebagian para ulama menjelaskan, ya, fassarahu ba'duhum bima warada fi qissatil asl. Nah, sebagian para ulama namar menafsirkan rahasia itu berkaitan dengan kisah madu. Nah, kisah madu. Nah, Allah alam besok ya, kisahnya seperti apa. Nih, wa ya fi sahihain. Nih, dan hadis ini sebutkan dalam sahihain. Wa hadza ma rajjahahu. Ada yang di antara ulama yang merajihkan amar. Wa hadza ma rajjahu Syekh Ibnu Taimin rahimahutaala. Nih, fi fathil jalal wal ikram. Wa fassara al-akharun, sementara yang lain mentafsirkan sebabnya adalah Bidyanhi alaihi salatu wassalam jariyatahu Maryata al-Qibtiyah di Baiti Hafsah. Ini sebabnya adalah nam Hafsah menceritakan rahasia beliau berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi jariahnya beliau, itu Maryah al-Qibtiyah, waktu itu dilakukan di rumahnya Hafsah. Diceritakan nama Aisyah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merasikan yang pertama, maksudnya sebetulnya adalah kisah tentang asal sampai Rasulullah SAW mengharamkannya, tidak mau minum itu nama ditegur sama Allah Subhanahu ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallah. Mari kita mak mujahid barakallah. Nah, mari kita mak mujahid barakallah. Dan ini nama barakallah diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi wa Daruqutni fil awsat wal kadir. Namarakulahikum. Sementara ulama yang lain menyebutkan namarakulahikum sebabnya adalah namarakulahikum. Mawarda min mutalabatahinna iyahu bin nafaqo, yaitu apa yang warid berupa permintaan istri-istri Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW untuk memberikan nafkah lebih. Nah, warahmatullah. Ya kali video mak mujian warahmatullah. Nah, demikian disebutkan dalam hadisnya Jabir dalam Sahih Muslim. Waqad dzakara ghairu dzalik min asbab, dan masih banyak disebutkan sebab-sebab yang lain oleh para ulama. Ikhwan fillah makmumah. Al-Mu'min ikhwan fillah makmumah. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan amarakallah memungkinkan sebab-sebab itu semuanya terjadi. Namarakallah. Sehingga ya namar besar namarakallah itu ketika banyak nama namarakallah banyaknya muskilah namarakallah. Sehingga ikhwan fillah makmumah. Ya. Nah, kali ini muncul pembahasan namarakallah. Apakah ilah itu boleh dilakukan di dunia sabab? Yang itu ya. Apakah ilah itu bisa dilakukan di dunia sabab dengan tanpa sabab? Maka namarakallah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak boleh. Ya, kalau kedoliman namarakallah karena sebabnya, ya, dia mengilah istrinya. Boleh namarakallah. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam melakukan ila pada istrinya karena sebab yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita lembak mungkin para kalau. Nah. Ya khali fi din rahman wa rahmatullah. Nah. Kemudian ya khali rahmatullah. Ma'alif rahimahullah ta'ala dalam bab ini menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya nama rakalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qal ma'alifu rahimahullah ta'ala Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sewa harrama. Wa ja'ala al-halal haraman wa ja'ala al-yamin kafaratan." Qari bi rahmatullah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilak istri-istrinya. Dan dilakukan selama 1 bulan. Ya. Sampai hari ke-29 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, ini masih hari ke-29. Ya, kan sebulan kan 30 katanya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhar sebulan itu 29 hari. Nama-nama. Jika misalnya nama ada orang yang bersumpah untuk apa, ada orang yang berjanji atau bersumpah nama orang kelamin, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu selama sebulan, maka terhitung sebulan kalau dia sudah melakukannya 29 hari. Ya, ya kali beri hukum jangan barakallahu. Wa haram dan mengharamkan, ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita sebutkan tadi amarakum ada, ya. Amarakum mengharamkan madu, amarakum. Atau amarakum ya disebutkan yang lain mengharamkan budaknya yang itu adalah halal. Ya. Tapi kata saya ingin yang diharamkan adalah yang pertama, nama Rasulullah, madu, disantang madu yang ada di channel beliau, ya kali itu nama. Baca'al halal haraman. Nah, beliau menjadikan yang halal menjadi haram. Waja'ala lil-yamin kafaratan. Dan Rasulullah SAW menjadikan untuk sumpah ya adanya tebusan kafarat yang ada bersama kemudian para ulama Tirmidzi warwatuhu siqat. Artinya diwatkan oleh Tirmidzi dan rawi-rawinya terpercaya. Kali itu sudah waktu mengucapkan para ulama. Nah, dari hadis ini khairumullah diambil faedah. Nah, yang pertama terkait dengan ila. Ya, kali bin Hamakum. Bahasanya ila itu diperkenankan di sababin. Dikenankan sebab karena Rasul alaihi salatu melakukannya. Yang itu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa talaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak dan pernah mencerai. Adapun mendihar tidak pernah. Ya, karena dihar itu ya qauluzur dan itu dinafikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebuah kisah nama Allah yang dinisbatkan kepada nama Al-Qasim Al-Qasim Al-Utsmani. Nama Rasulullah Al-Qasim namanya. Dia pernah mendatangi sebuah majlis seorang syekh yang sangat terkenal dalam ceramahnya. Syekh tersebut mengatakan ala Rasulullah SAW talaqa wa zaharu. Setelah selesai nama Rasulullah SAW ya, dia pun pulang dibutuhi terus nama Rasulullah SAW sampai di rumahnya. Ya khalif nama kemudian Rasulullah SAW sampainya di rumahnya ya, masih ada muridnya ditunggu sampai sepi. Pas ketika sepi, Syekh tadi mengatakan, "Kayaknya kamu punya hadis sama saya." "Iya betul, saya punya hadis sama saya." Ya. "Apa ya?" Aku katakan dalam majlis bahwasanya Rasulullah SAW mengilak. "Iya betul, Rasul pernah mengilak, juga mencerai." "Ya, tapi engkau mengatakan Rasul pernah mendihar, maka enggak mungkin terjadi karena dihar itu kolusur." Langsung dia sadar dan berterima kasih pada Al-Qasim tadi. Nah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. taala. Besok paginya amara qolafikum, pas majlis lagi amara qolafikum. Ya, orang tadi datang langsung dipanggil. Ya, selamat datang. Ya, guru saya. Saya adalah guru kalian, sebenarnya dia adalah guru saya. Amara qolafikum, diakui betul amara qolafikum. Ya. Meskipun hanya sedikit faedah ya, amara qolafikum yang didapat ya. Tetap diakui amara qolafikum karena memang ilmu itu mulia. Amara qolafikum. Tadi baca nama jamiah nabur kalau, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melihat, menilak ya, mencerai ya, nama orang kalau, ya. Tapi melihat tidak pernah melihat itu adalah kolusur termasuk ucapan kotor, tapi banyak ucapan jelek ya, yang dinafikan dari Rasulullah SAW. Ya, tadi baca nama sehingga kalau ilak ya boleh nama orang kalau fikum. Disebabkan tentunya nama orang kalau fikum. Dan kurang dari 4 bulan. Ya, yang jadi masalah kalau ilah itu dilakukan nawarakallahu fikum lebih dari 4 bulan. Maksudnya ya kalau itu lama kemudian barakallahu. Kemudian faedah yang penting lagi nawarakallahu. Ya kalau itu lama kemudian disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna tahrim asy-syai yaksitul imtina minhu yakunu yaminan. Nah, mengharamkan sesuatu dengan tujuan ya untuk na'barakallahu fikum ya menghindarkan diri darinya na'barakallahu fikum. Ya kalau itu makmum maka itu dianggap sumpah. Jadi Rasulullah SAW mengharamkan kila, yang diharamkan adalah apa? Asal. Adalah asal Masya Allah halal. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sama kita. Atau ada yang mengatakan nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nam amah, ya. Milukul yamin. Ya, kali ini sama kita. Itu kan halal ya. Ya, kali ini sama kita. Dengan lafaz ketika mengharamkannya, saya haramkan itu pada saya, misalnya gitu, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka tahrim semacam ini dianggap sumpah, sehingga dia harus membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat sumpah. Ya, kalau sudah maka itu halal, sama seperti kamu ngatain wallahi la akulu hadasi la akul hadafa wallahi la akul asal misalnya sama seperti ya. Ketika kamu ucapkan ini haram tul asla misalnya nama orang sama seperti itu dianggap sumpah. Jadi, kamu harus nama orang kawafikum membatalkannya dan membayar kafarat dengan kafarat sumpah. Ya kali kita sama kemudian para kawafikum. Nah, ya kali kita sama kemudian. Yakni hukmu hukmul yamin. Hukumnya sama seperti hukum orang yang bersumpah. Ya kali bisa mengucapkan barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ya kali bisa rahmat. Nah, itu bahaya ya, barakallahu fikum. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Ya, bahaya. Ya, kali pertama. Bahkan sampai pada tingkat amarah kelak itu, seorang bisa terjatuh pada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras amarah kelak tindakan semacam itu. Di mana Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halalun hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Nah. Ya. Kali pertama. Kemudian ada contoh dalam sebuah riwayat ya di mana Rasulullah SAW ya namar kemengkari atas ya Atib bin Hakim namar qawi ketika Rasulullah SAW apa menceritakan kepada Atib bin Hatim tentang firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, mereka orang-orang Nasara, kan Adi waktu itu adalah Nasara. Kalau Ibnu Makmum jadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka atau tukang-tukang ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi waktu itu ketika mendengar ayat ini dibacakan, kalau Ibnu Makmum Adi mengatakan kalau Ibnu Makmum lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fayuhillunahu, bukankah kalau mereka namarakallah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kalian ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah lantas kalian ikut menghalalkannya. Maka Adi mengatakan iya. Nah, kata Rasul alaihi wasallam fatil kaibar, jadi bahasanya sangat sangat berbahaya terkait dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau namarakallahu fikum menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia sama. Nah, sehingga dari sini akan disamakumullah, barang siapa dari hadis ini yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk membayar kafarat. Hadis yang mengatakan amarakallahu fikum wa ja'ala lil yamini kafaratan. Khalifah yang faja'al al-hal haraman waja'al al-yamin kafarat. Ma'amu al-kawar Allah alam kiswa. Nah, seorang mentalak istrinya pada talak kedua namun belum merujuk hingga masa iddahnya habis hingga mereka menikah kembali dengan akad baru karena telah lewat masa iddahnya. Tapi setelah itu suami talak lagi, apakah iya terjadi talak tiga? Talak dua namun reklamim ya, dan ini talak apa sih, is offset ini penalti sudah. Nah, kalau dia mau kemudian borok sampai masa itu selesai, kemudian tiga lagi. Nah, ketika apa masa itu selesai itu terjadi bayi lah, tapi sugro tetap, masih sugro sehingga dia nggak boleh rujuk, secara langsung kecuali harus dengan nikah baru. Ya, kalau dia mau kemudian setelah itu jatuh cerai lagi, maka terhitung talak tiga. Nah, kalau itu nama insyaallah. Wallahu a'lam. Kafaratnya adalah sumpah tadi. Apakah ada kafarat khusus untuk ila? Kafaratnya sumpah tadi. Sumpah yakni namarakallahu beras budak atau berpuasa 3 hari berturut-turut atau namarakallahu fikum memberi makan 10 orang pada itu. Apakah ilah yang mubah juga membayar kafarat? Iya, tetap membayar kafarat. Ilah yang mubah tetap membayar kafarat namarakallahu. Ya khalib itu namarakallahu fikum. Tapi yang disela ya khantaramakumullah kafarat yang lebih dari 4 bulan kemudian dia terus nampar dicelah karena itu termasuk kebolehan, sehingga bedanya nampar kalau masih dalam 4 bulan nampar kalau itu hakim nggak perlu maksa nampar kalau nggak perlu maksa kan gitu ya. Tapi kalau sudah 4 bulan dipaksa, itu maksudnya dipaksa apakah dia kembali kepada istrinya dengan mengumpuli istrinya kembali dan bayar kafarat, ya, atau na'am warakulah istrinya dicerai. Gitu ya, Allah Allah. Tapi tidak apa-apa. Jika ada seorang yang mentalak istrinya dengan satu talak dan dia belum rujuk hingga masa iddahnya selesai, apa yang harus ia lakukan jika ingin rujuk? Ya nikah lagi, lakukan PDKT lah. Yeah. Lakukan PDKT, nawar kelafiko, gimana kita rujuk ya? Ya. Kalau disepakati rujuk nawar kelafiko, maka datang ke naib. Ya, yeah. Tak naib nawarakulaf. Ini kalau kita makmum. Apalagi kalau sudah tercatat dalam apa? Dalam catatan sipil nawarakulaf. Tak naib nawarakulaf. Nikah lagi, akad baru lagi, mahar baru lagi nawarakulaf. Itu ya, nawarakulaf. Dan terhitung cerainya baru cerai satu. Karena yang satu ya. Gitu ya. Allah Allah besok. Ini pertanyaan mirip dengan ini, dengan pertanyaan yang pertama. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah jatuh talak dua, kemudian tidak dirujuk sampai masa iddah selesai, ya, hal yang sama. Kemudian kembali nikah baru, kemudian jatuh talak lagi, maka terhitung talak tiga. Jika nanti mau kembali lagi, ya. Tidak bisa langsung. Jadi ini harus apa? Harus nikah dulu. Nah, warakulaf itu baru kemudian dicerai dengan cara yang natural, ya. Sampai selesai masa iddahnya baru kembali bolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Naqtai ba'dal qatar subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.